محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله lanjutkan kajian kita terkait dengan masalah istiqomah dalam menimba ilmu, istiqomah dalam beramal, dan istiqomah dalam berdakwah. Telah kita lihat bersama bahwa kehidupan manusia tidak lepas dari ujian dan cobaan. Ada di hadapan manusia hal-hal yang bisa menyimpangkan dari kebenaran. Oleh karena itu, seorang hamba mukmin hendaknya senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala agar diberikan kekokohan untuk bisa berjalan di atas agama ini sampai dia meninggal. Allah Subhanahu wa Taala tidaklah memberi batasan waktu untuk seorang beramal sampai selesai umurnya manusia di dunia ini. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin. Dimaksud dengan al-yaqin di sini adalah al-maut. Sampai datang kepadamu kematian. Sehingga seorang mukmin ketika diberi oleh Allah kesempatan beramal, maka dia beramal yang tidak hanya sesaat, tidak hanya musiman, bahkan terus sampai datang kepada kematian. Sehingga dahulu sebagian ulama mengatakan sejelek-jelek manusia adalah orang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan terlihat khusyuk, terlihat sebagai seorang hamba yang sering mendekatkan diri kepada Allah dengan beragam ketaatan. Namun seiring bulan Ramadan lewat atau pergi, dia kembali ke habitatnya semula, lupa dari ibadah, meninggalkan ketaatan kepada Allah, seolah-olah Rabb atau Tuhan yang dia ibadahi di bulan Ramadan berbeda dengan Rabb atau Tuhan yang dia ibadahi di selama Ramadan. Sehingga ketaatan kepada Allah SWT terus dan pena mencatat terus berlaku pada seorang sejak dia akhir balik sampai dia meninggal dunia. Ikhwati billah rahimahullah, tiba saatnya untuk kita masuk pada penjelasan istiqomah dalam menimba ilmu. Ketahuilah bahwa mendalami agama termasuk amalan yang paling mulia. Berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, "La a'lamu syai'an min al-a'mali afdala min al-'ilmi aw min al-hadithi liman hasunat niyyatuhu." Saya tidak tahu sesuatu amalan yang lebih utama dari menimba ilmu atau menimba ilmu hadis bagi orang yang baik tujuannya. Ikhwati billah rahimakumullah, kita yakin semua kita terlahir di dunia ini dalam keadaan tidak mengerti apapun. Terlahir dalam keadaan bodoh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala, "Wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengerti apapun. dan kita pun yakin bahwa kita dicipta oleh Allah SWT untuk ibadah. Jadi ibadah tidak akan benar tanpa dilandasi oleh ilmu. Dengan ilmu masyirul ikhwah, masyirul muslimin rahimahullah, kita bisa mengenal yang halal dari yang haram, mengenal yang hak dari yang batil, mengenal sifat-sifat orang yang baik dan trik-triknya orang yang jahat. Namun ilmu yang seperti itu kedudukannya, yang dengannya agar bisa seorang memilah dan memilih yang baik dari yang buruk, tentu di sana banyak rintangan dan jalan dan cobaan. Sesuatu yang besar, kalau dia akan mengarah kepada surga, tentu di sana banyak rintangan, banyak cobaan. Apa cobaan atau rintangan seorang dalam mimpi ilmu nanti akan kita ketahui bersama. Adapun orang yang merintangi, menghalangi dari ilmu syariat ini banyak sekali. Semenjak Allah SWT memerintahkan iblis, memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud penghormatan pada Adam, dimana Allah lebihkan Adam waktu itu di atas para malaikat karena ilmu yang Allah berikan kepadanya, muncullah sifat asli dari iblis, sombong, enggan dan menolak untuk sujud penghormatan pada Adam. Maka Allah mengusir iblis dari surga. Sejak itulah api permusuhan telah dikobarkan oleh iblis terhadap Bani Adam. Sejak itulah permusuhan dikobarkan oleh iblis terhadap Adam dan anak cucunya. Ini adalah faktor yang utama dari faktor yang menghalang-halangi dari ilmu, menghalang-halangi seorang dari menimba ilmu. Demikian pula di antara manusia-manusia akan di antara penghalang-penghalang dari ilmu adalah setan dari kalangan manusia, orang-orang yang jahat menghalang-halangi manusia dari agama Allah, menghalang-halangi manusia agar mereka tidak bisa mengenal yang baik dari yang buruk. Demikian pula di antara yang akan menghalangi seorang dari menimba ilmu adalah jiwa yang jahat, jiwa yang jelek. Nah, secara umum penghalang-penghalang seorang dari menimba ilmu terbagi menjadi dua. Penghalang-penghalang yang sifatnya internal dan yang sifatnya eksternal. Penghalang-penghalang yang datang dari luar tubuh dia, dan penghalang-penghalang yang justru datang dari tubuh dia sendiri. Ikhwati fillah rahimakumullah, di antara penghalang adanya syubhat, adanya ucapan yang ada terlontar oleh syaitan dari kalangan manusia, itu kalimat untuk apa kamu menimba ilmu? Orang-orang mereka berebut harta, berebut kedudukan. Sampai kapan kamu akan menimba ilmu? Sementara orang-orang mereka telah meraih harta yang melimpah, kamu masih seperti ini. Terkadang ucapan yang seperti ini masuk pada hati orang yang lemah imannya. Terkadang dia pun berpikir, kemudian dia pun mencerna dengan akalnya yang agak pendek, dia mengatakan iya ya. Orang-orang sudah punya rumah yang bagus, kendaraan yang mewah. Saya masih mengandalkan mandi dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid. Terkadang ucapan tadi mempengaruhi terhadap orang yang memang lemah imannya. Padahal kalau kita tinggal, tidak ada perbandingannya antara ilmu dengan harta. Tidak ada perbandingannya antara ilmu dengan kedudukan. Kita lihat saja bagaimana sultanul ilmi, kedudukan ilmu, jauh lebih mulia daripada kedudukan berupa jabatan atau berharta. Dahulu di Mekah ada seorang alim bernama Atha ibn Abi Rabah, seorang ahli tafsir. Secara fisik dia orang yang biasa, bahkan lebih cenderung pada cacat. Namun dia seorang yang mendalam ilmunya. Para khalifah dan anak-anak khalifah dibawa untuk belajar kepada orang ini, Atha ibn Abi Rabah. Para raja atau para khalifah dan anak-anak mereka dibawa untuk hadir di majelis. Menunjukkan bahwa sultanul ilmi, kedudukan ilmu itu luar biasa. Dibutuhkan semua orang. Orang kaya butuh ilmu, orang miskin butuh ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa perbandingan antara ilmu dengan harta. Banyak perbandingannya. Contohnya adalah harta manakala kita belanjakan akan berkurang. Karena misalnya dia punya uang 100 ribu, dia belanjakan 50 ribu, tersisa 50 ribu. Tapi Anda mengerti misalnya bagaimana membaca surat Al-Fatihah dengan benar, lalu Anda ajarkan kepada orang, apakah ilmu Anda akan berkurang? Ilmu tentang membaca Al-Fatihah nanti akan berkurang atau bahkan semakin kokoh dan semakin mantap dengan diajarkan? Semakin kokoh kan? Semakin mantap. Kemudian orang-orang yang kaya, punya kedudukan, telah banyak dan mereka telah mati. Mana dari mereka disebut? Mana dari mereka yang namanya harum, bisa ditunjukkan jari? Namun para ulama kita, ribu-ribu tahun mereka telah meninggal, namun nama mereka senantiasa harum, sebutan mereka senantiasa indah, menunjukkan bahwa ilmu jauh lebih mulia daripada kedudukan atau harta. Dengan ilmu, orang yang biasa akan bisa menduduki kedudukan yang mulia. Datang gubernur Mekah ke Madinah menemui Khalifah Umar bin Khattab. Dan tentu seorang gubernur ketika meninggalkan wilayah kerjanya, tentu dia akan mewakilkan kepada orang lain. Dia wakilkan kepada seorang bernama Abdurrahman bin Abzah, seorang yang dulunya adalah budak sahaya, jadi pejabat sementara mewakili gubernur Mekah. Mekah itu dari dulu kota besar, kota ramai, kota 24 jam tidak masuk. Tidak sembarangan orang mewakilkan orang untuk wilayah besar Mekah, seramai Mekah. Tidak sembarangan tentunya. Ketika gubernur Mekah ini sampai di hadapan Umar, Khalifah Umar bertanya, pada siapa kamu mewakilkan kepengurusan penduduk Mekah? Kata sang gubernur, saya wakilkan kepada Abdurrahman bin Abzah. Umar tidak kenal siapa Ibn Abzah ini. Tidaknya kalau itu pejabat, Umar paham lah. Kata sang gubernur, dia ini wahai khalifah, dulunya seorang budak dari budak tani. Mampu heran, orang dulunya budak, kamu angkat menjadi wakil kamu. Kata gubernur Mekah, iya. Innahu kana qari'un bil Qur'an wa 'alimun bil fara'id. Yang beriman semuanya Ibnu Arja ini seorang yang alim tentang Al-Quran dan alim tentang ilmu waris, ilmu tentang bagi-bagi apa? Warisan dengan barang orang. Kebetulan di kampung itu ada satu orang yang ahli waris begitu. Ada penafsirkan Al-Faraid di sini orang yang ahli fikih. Umar pun teringatlah masa Nabi alaihi salatu wassalam. Apa? Inna nabiyakum qala Inna Allah yarhamu bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Ketahuilah, sesungguhnya Nabi kalian pernah bersabda, Nabi Muhammad pernah bersabda, sesungguhnya Allah angkat dengan Al-Quran ini satu kaum. Jadi Allah angkat dengan Al-Quran ini orang yang mau membacanya, mau mengamalkannya, Allah angkat derajatnya. Dan Allah rendahkan pula dengan Al-Quran ini kaum yang lain, yang mereka menentang Al-Quran, yang mereka tidak mau mengamalkan Al-Quran, dihinakan oleh Al-Quran. Lihat bagaimana ilmu telah menyampaikan seorang yang berangkat dari keluarga biasa, bahkan dari orang yang dulunya statusnya adalah budak sahaya, kepada kedudukan yang bergengsi, kedudukan yang sangat terpandang, mewakili Gubernur Mekah. Dahulu disebutkan bahwa Bani Israel, sebutkan surat Al-Baqarah, Bani Israel setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mereka mengalami penindasan dari Raja Jalut dan pasukannya. Jalut adalah raja kafir yang zalim terhadap Bani Israel. Mengusir Bani Israel, membunuh Bani Israel. Tentu Bani Israel mereka tidak ingin hidup terus dalam kondisi intimidasi dan diancam nyawanya. Mereka menyampaikan keluh kesah mereka kepada Nabi mereka. Mereka mengatakan, "Ib'atsnana malikan nuqatil fi sabilillah." Angkatlah di tengah kita ini seorang raja. Jadi akan memimpin kita berperang di jalan Allah. Kata sang Nabi, bagaimana kiranya kalau nanti diangkat seorang raja di tengah kalian memimpin perang, kalian tidak akan perang, kalian tidak akan nurut, kalian tidak akan mau mengikuti arahannya. Kata mereka, bagaimana mungkin kita tidak akan mengikutinya? Kita diusir dari negeri kita, kita pasti akan berperang bersama. Kemudian Nabi tadi mengatakan, sesungguhnya Allah telah memilih kamu kalian seorang raja yang bernama Talut. Kenapa? Talut. Mereka selalu protes. Kalau mereka sendiri yang minta telah diangkat seorang raja yang akan memimpin mereka berperang, kenapa mereka protes? Kata mereka, kenapa harus Talut yang menjadi raja di tengah kami? Dia bukan orang yang kaya di tengah kami. Mereka mengatakan, walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia bukan orang yang kaya di tengah kami. Sang Nabi pun menyebutkan alasan kenapa Talut ini diangkat oleh Allah menjadi raja yang memimpin mereka berperang, karena punya dua kriteria yang dengannya pas untuk menjadi seorang pemimpin yang akan memimpin pertempuran. Itu apa? Bastatan fil ilmi wal jismi. Seorang yang luas ilmunya dan kuat tubuhnya. Luas ilmunya karena ini memimpin peperangan butuh strategi, butuh ilmu. Demikian pula kuat fisiknya karena dia seorang apa? Ya raja yang akan memimpin pertempuran. Lihat, dia bukan orang kaya, dia berangkat dari orang yang ya dari keluarga sultan, keluarga tajir. Tapi karena dia orang yang luas ilmunya, kuat fisiknya diangkat menjadi apa? Raja yang memimpin Bani Israil. Ya, Sultan al-Ilmi, kekuasaan ilmu, mengalahkan dari kekuasaan harta, mengalahkan dari yang lainnya. Ikhwati billah rahimahullah. Kalau ada orang mengatakan, untuk apalah kalian sibuk-sibuk belajar, duduk di majlis menimba ilmu, apa faedahnya? Itulah kayak orang-orang itu. Mereka berebut dunia, berebut kekuasaan. Cepat kamu jadi orang kaya, cepat kamu tubuhnya yang harta. Kita katakan, terlalu rendah. Jika memang ilmu dibandingkan dengan harta, bukan kelasnya, levelnya. Karena apa? Ilmu ini dibutuhkan semua orang. Orang kaya butuh, orang miskin butuh. Sementara harta itu lebih dikejar-kejar oleh orang yang miskin. Walaupun ada orang kaya raya, namun dia fokus pada harta, dia orang miskin sesungguhnya. Sampai dia lupa dari ibadah, lupa dari amal saleh. Pada hartanya di mana-mana dia orang miskin. Orang yang masih dia terus merasa kurang dengan pemberian Allah sebanyak apa, dia orang miskin. Jangan kamu lihat banyaknya harta yang dia miliki, hati yang membedakan. Ya Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa al-ghina 'an kathratil 'arab, innama al-ghina 'ala nafs." Orang yang kaya bukan orang yang banyak harta. Orang yang kaya adalah orang yang kaya jiwanya. Maka puas dengan pemberian Allah. Seberapapun yang Allah berikan, dia puas dan ridho. Ini orang yang kaya. Sama dengan apa yang Al-Imam Syafi'i sebutkan. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa maliku dunya sawa'u. Kalau kamu punya jiwa yang qanaah, nerimo imbangi. Jiwa yang seorang itu bersyukur terhadap pemberian Allah seberapapun. Kamu dengan raja dunia itu levelnya sama. Ya, orang paling kayanya orang. Biar raja yang kaya raya. Kalau mau makan sekali makan mau 10 piring, pakai pakan mau 20 paket atau tidak. Dia makan secukupnya, pakai pakaian sewajarnya. Mati ya, harta tidak dibawa, seperti itu. Kalau kamu punya jiwa yang qanaah, punya hati yang merasa puas dengan pemberian Allah, kamu itu dengan raja dunia sama. Levelnya sama. Ikhwati billah rahimakumullah. Di antara yang menghalangi keistiqomahan seorang dalam menimba ilmu adalah sifat kemalasan. Tidak ada yang gergap dan tekad untuk mendalami agama ini. Yang namanya malas, bisa jadi orang itu punya waktu yang cukup, harta yang cukup, namun tidak ada kemauan. Ada kemampuan, namun tidak ada kemauan. Itu namanya malas. Sedangkan ada kemauan, tidak ada kemampuan, namanya lemah, al-ajiz. Adapun ini, bisa jadi orang tadi waktunya longgar, hartanya juga cukup, namun tidak ada tekad, tidak ada gergak untuk apa? Ya, ini baik, itu namanya al-kasal, malas. Ini adalah penghalang dari seorang itu mendapatkan ilmu. Dan ini adalah faktor internal, faktor pribadi seorang. Bagaimana dia bisa memanage hatinya agar hatinya itu mau tergerak kepada apa? Kebaikan. Agar hatinya tergerak untuk menimba agama ini. Allah SWT tidaklah memerintahkan Rasulnya untuk meminta tambahan apapun atau di taban ibu. Allah mengatakan wa qur rabbi zidni ilman. Katakan ya Rasul, rabbi zidni ilma. Wahai Allah, berilah aku tambahan ilmu. Allah tidak memerintahkan Rasulnya untuk meminta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. Di antara keutamaan ilmu barakallahu fikum, orang yang bodoh saja dikatain bodoh enggak terima, ya enggak? Ada orang bodoh kita kata bodoh ente. Bodoh ente, goblok ente, enggak mau dia dikatakan seperti itu, padahal dia bodoh memang. Ini menunjukkan bahwa ilmu orang yang berilmu itu orang yang mulia. Di antara yang menunjukkan mulia ilmu guna, orang yang bodoh kalau ada orang salah sebut, ternyata ada orang pintar, senang dia. Senang dia. Kalau itu orang bodoh. Ini orang hanya salah sebut saja. Senang dia. Barakallahu fikum. Di antara penghalang dari seorang semua dalam menimba ilmu adalah beralasan dengan kesibukan. Terkadang seorang tidak terlihat bulan-bulan di majelis ilmu. Ya tak, maaf saya sibuk banget dan apa namanya jualan ini semuanya. Orang bisa ngatur diri sendiri kok. Meminta maaf kepada orang lain itu istighfar kepada Allah. Untuk dunia itu belain. Ya untuk harta yang kamu akan tinggal atau mati kamu ya korbankan semua waktu kamu. Sementara untuk ilmu yang itu bekal kamu tidak kamu sempatkan barang saat ya Allah. Di mana letak apa namanya kesempatan kamu dalam beragama? Ilmu ini dibutuhkan setiap saat. Dan ilmu Allah luas seumur-umur kita. Ya, gak akan mungkin kita bisa mengambil ilmu semuanya, itu gak mungkin. Sehingga barakallahu fikum, jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah kita dapatkan dari ilmu. Terlalu banyak perkara-perkara agama yang kita tidak tahu. Gak usah jauh-jauh tentang tata cara wudu Nabi yang benar, tata cara sholat Nabi pun kita masih mungkin banyak yang tidak tahu. Barakallahu fikum. Jadi jangan banyak alasan dengan mengatakan manusia gak ada waktu, saya gak ada apa namanya kesempatan. Allah SWT mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Seorang itu sebenarnya ngerti terhadap dirinya walaupun dia mengatakan 1000 alasan. Tapi kalau dia kerjanya itu bisa ngatur waktu sendiri. Kalau kita itu menuruti hal nafsu kita untuk meraup harta, tidak akan ada habisnya. Ibnu Adam, kalau dia mendapatkan 1 lembah, masih kepengen 2 lembah. Punya 2 lembah, kemudian punya 3, dan tidak akan puas sampai dia itu mulutnya dijejali dengan tanah. Jadi ketika dia sudah mati, ya kubur, sudah tidak ada lagi keinginan untuk menambah harta. Barakallahu fikum. Jadi jangan seorang beralasan dengan kesibukan kemudian tidak meluangkan waktu. Alhamdulillah karena ilmu di zaman sekarang itu mudah. Tanpa menghasilkan arti dari majelis ilmu yang itu memang semestinya seorang mendatangi. Seorang bisa mendengarkan audio, bisa membaca. Di apa namanya situs-situs ilmu diampu oleh para masyayikh, para ahlul ilmi yang salihin, ini bisa membantu sehingga harus kita berusaha untuk menambah dan menambah sering dengan banyaknya fitnah, banyaknya godaan. Sementara iman kita ini lemah, kita butuh benteng, kita butuh senjata agar kita ini terselamat. Ilmu ini salah satu benteng atau senjata untuk menyelamatkan kita. Kemudian di antara sebab seorang terhalang dari ilmu adalah al-haya wa takabbur, sifat malu dan sombong. Malu mau datang ke masjid membawa buku, membawa pena. Nah, mereka yang membawa alat-alat kemaksiatan aja terang-terangan dan orang tidak malu, kamu malu bawa kitab, bawa buku dan pulpen. Sifat wadinya akan menghalangi dari ini. Sahabat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, memuji wanita wanita asal. Kata Aisyah, ni'matun nisa nisa wal asal lam yamna'hunna al-hayat ayyatafaqahna jidih. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Sifat malu mereka tidak menghalang-halangi mereka dari mendalami agama. Disontohkan di antara tidak apa namanya sifat malu tidak menghalangi dari menimba agama. Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, bertanya kepada Nabi alaihi as-salatu wassalam tentang hal yang dalam-dalam. Kata dia, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah wajib atas wanita untuk mandi besar kalau dia bermimpi berhubungan? Ini wanita bertanya kepada Nabi. Kalau laki-laki mungkin malu ya kan, ini perempuan. Tapi ini demi ilmu. Kata Nabi, na'am idza ra'atil ma. Ya, dia wajib untuk mandi besar kalau dia ini keluar spermanya. Seorang yang dia bermimpi berhubungan, kemudian dia bangun dalam keadaan keluar spermanya, dia wajib untuk mandi. Ini dia laki-laki atau perempuan. Namun kalau tidak keluar spermanya, maka dia tidak wajib untuk mandi. Justru dengan pertanyaan Ummu Sulaim ini, kita jadi tahu hukum. Jadi tahu hukum. Kalau kita malu misalnya, bisalah kita untuk seorang untuk turun sanyadar. Atau misalnya dengan tulisan, kan jadi masalah. Intinya jangan memelihara kebodohan. Jangan memelihara ketidaktahuan. Obat dari ketidaktahuan itu bertanya. Ali bin Abi Thalib dahulu sering keluar air mani. Cairan yang putih, ya, yang lengket, itu biasanya keluar dari ya, laki-laki ketika syahwatnya menguncak. Ali mau bertanya kepada Nabi, mani. Karena istrinya Ali itu putrinya Nabi. Maka dia menyuruh Al-Miqdad bin Aswad untuk menanyakan hal ini. Bagaimana orang yang keluar mani? Apakah harus mandi atau cukup berwudu? Karena waktu itu Ali bin Abi Thalib setiap bulan mandi dia langsung awal mandi, terkadang musim dingin hampir retak di punggungnya. Sementara dia sering keluar air mandinya. Maka ketika ditanyakan kepada Nabi oleh Al-Miqdad bin Aswad ke Nabi suruh oleh Ali, kata Nabi, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda, cukup membasuh kemaluannya dan berwudu. Jadi tidak perlu mandi kalau orang keluar apa air mandi. Ini contoh bahwa dengan seorang tidak malu bertanya, dia akan mendapatkan ilmu. Jadi tahu hukum. Demikian pula yang terdapat pada menghalang adalah kesombongan. Orang merasa dia sudah belajar di ya, tempat tertentu, dia meraih titel tertentu sehingga nggak perlu sih untuk menambah apa namanya ilmu. Ini orang yang bodoh. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam diberitahu oleh Allah bahwa di sana ada hamba Allah yang bernama Khidir, punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa dengan muridnya yaitu Yusha ibn Nun melakukan perjalanan melancong sambil membawa bekal untuk bertemu dengan Khidir. Nabi Musa, nabi yang mungkin terbesarnya nabi dari Bani Israel, mungkin dari nabi termulianya nabi Bani Israel, pun tidak malu, tidak sombong. Dia menimba ilmu dari Khidir yang jauh utamanya di bawah dari Nabi Musa. Ilmu akan melahirkan seorang memiliki sifat tawadhu rendah hati. Ilmu yang sesungguhnya tidak menjadikan seorang sombong, bahkan akan semakin berilmu seorang cemerlang, semakin merasa dirinya banyak kekurangan, semakin dia itu, ya, merasa dirinya itu, ya, banyak ya, kekurangan. Nabi Musa pun, sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Al-Kahfi, melakukan pelancongan, kemudian menimba ilmu dari Khidir. Ya, baik saudaraku, sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan, tidak ada apa-apanya dengan ilmu Allah. Ketika Nabi Khidir dan Musa berada di atas perahu, di ujung dari perahu ada seekor burung. Sesekali burung tadi turun ke laut, kemudian minum dari air laut, kemudian kembali lagi ke ujung dari perahu. Momen ini dijadikan zikra, peringatan oleh Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, wahai Musa, ilmunya saya dan kamu dibanding dengan ilmunya Allah seperti burung ini minum dari air laut ini. Seberapa air laut yang tersedot oleh burung tadi dan seberapa air laut yang tersisa. Seperti apapun seorang dia meraih ilmu, belum apa-apa. Allah mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Di antara penghalang seorang dari menimba ilmu adalah seorang menunda-nunda. Ah, nantilah kalau saya sudah kaya, nanti kalau sudah tua baru saya ya akan rajin. Mumpung masih muda, selagi masih gagah perkasa, jangan puas-puaskan anak susah. Subhanallah. Ini orang yang tertipu. Dahulu salah mengatakan, hati-hati kamu dahulu ucapkan nanti-nanti. Ini adalah senjata iblis agar orang tidak beramal. Ya, orang kalau menunda-nunda untuk menimba ilmu nanti-nanti kalau sudah ya tua atau nanti kalau saya sudah punya, nah pada jaminan dia akan sampai tua masih hidup. Nah pada jaminan dia sampai kaya kemudian masih hidup. Berapa banyak orang yang muda belia kemudian tiba-tiba ya selesai ajalnya. Bahkan terkadang orang gagah perkasa, tidak ada tanda-tanda dia sakit, tiba-tiba dia sudah beralih ke alam lain. Ya, selalu dikatakan, kam min sahihin mata biwairi illatin. Berapa banyak orang yang tadinya sehat walafiat, ternyata mati tanpa ada penyakit sebelumnya. Tiba-tiba mati. Wa kam min sahihin. Asyahinan minajari. Berapa banyak orang yang sakit-sakitan, dia ternyata hidupnya masih apa? Masih panjang. Mungkin orang nyangka atau orang sakit merasa, saya mau mati saya ini. Ternyata dia masih diberi umur yang panjang. Sementara orang yang merasa gagah perkasa, enggak sakit enggak apa, tiba-tiba dia mati mendadak. Kam min sahihin mata bihwiri illatin. Berapa banyak orang yang sehat tiba-tiba dia mati tanpa ada penyakit atau sakit sebelumnya. Ikhwati fillah rahmatullah, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, iyaka wa taswif fa innaka bi yaumika walasta bi wadika fa in yakun wadan laka fakun fi wadin kama kunta fil yawmi wa illam yakun laka wadun lam tandam ala ma farratta fil yawmi. Berkata Al-Hasan Al-Basri, hati-hati kamu dari sikap menunda-nunda. Ah, nanti. Karena yang namanya kamu itu adalah anak hari itu. Kamu itu adalah anak hari itu. Kalau yang lewat sudah lewat, besok belum tentu. Sekarang kamu ya sekarang, yang sudah lewat-lewat, yang akan datang mungkin sudah mati. Kamu itu adalah anak hari itu, bukan anak besok. Kalau besok masih ada, kamu masih hidup, maka jadilah kamu besok hari seperti hari ini. Kamu semangat. Kalau memang besok sudah tidak ada lagi tanda kamu sudah meninggal, kamu tidak akan menyesal. Karena hari ini kamu sudah apa? Ya, menyuguhkan amal kebaikan. Tidak menunda-nunda amal. Kalau memang besok sudah tidak ada umur bagi kamu, kamu tidak akan menyesal terhadap apa yang telah kamu sia-siakan. Ikhwati billah rahimakumullah. Ya, kita tentunya tidak hanya berbicara tentang penyakit, namun juga berbicara tentang obat. Seorang dokter yang bijak bukan hanya menyebutkan sebab-sebab penyakit, namun juga dia memberikan resep. Kalau tadi di antara sebab yang menghalangi seorang dari menimba ilmu, namun kiranya apa? Yang akan bisa memotivasi, mendorong seorang, menyemangati seorang dalam menimba ilmu, ini penting. Seperti itu. Jangan hanya melontarkan ya masalah kemudian tanpa ya memberikan jawaban. Jangan seorang dia memberitahu penyakit tanpa memberitahu apa obatnya. Ini enggak lengkapnya seperti ini. Di antara sarana yang paling bagus agar seorang itu semangat dalam menimba ilmu, dia membaca kisah salaf umat ini. Kisah mendahulu umat ini dalam menimba ilmu. Yang kalau kita bandingkan dengan diri kita, kondisi mereka luar biasa. Tentang apa itu? Bisa? Azam? Salat dulu? Atau lanjut? Baik, azam nanti kita lanjut. Lanjut, nanti saya beri kawat. Baik. Atau gini aja, ada, kemudian nanti kita ikhomah, kemudian kita lanjut lagi. Ya? Baik. Wallahu ta'ala ala bisawab. Kalau kita lanjutkan nanti ba'da salat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.